إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، سيدم جماعة جمعة yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tatkala mereka merasakan kehidupan yang tenteram, yang tenang, yang jauh dari berbagai keguncangan-keguncangan di dalam negeri mereka. Negeri yang aman, negeri yang tenteram, negeri yang jauh dari kekacauan adalah merupakan dambaan kehidupan kita semua. Oleh karena itu, Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kota Makkah agar menjadi kota yang penuh dengan keamanan dan ketenteraman. Nabiullah Ibrahim sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Rabb-nya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri menjadi negeri yang aman dan tenteram, dan berikanlah rezeki kepada penghuninya dari berbagai macam jenis buah-buahan, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan dari Allah Jalla wa'ala, menyampaikan risalah, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan syariatnya kepada umat ini dengan tujuan agar mereka meraih kebahagiaan dan ketenteraman hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Dan ini tentu menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu, barang siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hukum Allah yang menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dalam kehidupannya, niscaya dia akan meraih ketenteraman, dia akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat selama dia memahami dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang jemaah Jumat rahimahumullah, dan termasuk di antara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan merupakan keyakinan yang telah menjadi kesepakatan seluruh ulamaul muslimin, adalah senantiasa mentaati al-umara dan al-ulama, mentaati penguasa selama bukan dalam perkara-perkara yang menjurus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaati penguasa, menaati pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah termasuk di antara prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula hanya menaati dan mengikuti bimbingan para ulama adalah merupakan bahagian dari prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Para ulama yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa ada dua makna yang terkandung di dalam kata ulil amri dalam firman Allah Jalla wa Ala. Yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menaatinya. Makna yang pertama yang dimaksud ulil amri adalah para ulama, ulama yang senantiasa mengarahkan umat ini kepada kebaikan, ulama yang membimbing umat ini dengan kitab Allah Al-Quranul Karim dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penafsiran yang kedua yang dimaksud ulil amri di dalam firman Allah Jalla wa Ala adalah al-umara, penguasa, yaitu seorang pemimpin negeri apapun namanya. Apakah dia disebut sebagai khalifah, atau dia disebut sebagai amirul mu'minin, ataukah dia disebut sebagai seorang raja, ataukah dia disebut sebagai seorang presiden, atau apa saja namanya. Apabila dia menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negeri dan dia memiliki kekuatan untuk mengatur kondisi masyarakat, maka wajib hukumnya taat kepadanya selama bukan dalam perkara-perkara yang menjurus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu telah disebutkan dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akidah Islam bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa bersabar untuk senantiasa taat dan menaati apa saja yang telah menjadi ketetapan pemerintah, apa saja yang menjadi ketetapan penguasa, selama tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada penguasa meskipun penguasa tersebut bukan penguasa yang saleh, meskipun penguasa tersebut adalah seorang penguasa yang zalim, yang terkadang membalimi rakyatnya, yang terkadang mengambil hak-hak rakyatnya, yang terkadang melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, ketika para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdul Habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dan senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Ethiopia, yang berasal dari Habasyah, maka hendaknya kalian taat kepadanya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya di masa-masa mendatang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat munculnya penguasa-penguasa yang mereka merampas hak-hak rakyatnya, yang mereka lebih mendahulukan hak-hak diri mereka sendiri, dan kalian akan melihat perkara-perkara mungkar yang mereka lakukan. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'muruna ya Rasulullah in adrakna dalik?" Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah apabila kami menemukan penguasa yang demikian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada para sahabat kalian harus melakukan perlawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada para sahabat kalian harus angkat senjata, kalian harus melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan ataukah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pengerusakan dan tindakan-tindakan teror. Bukan itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Adul haqqal ladzi alaikum wa sallallahu haqqakum. Fasbiru hatta ta'tuni ala hawli." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai rakyat, tunaikan dan kerjakan. Dan apa yang ketika hak-hak kalian diambil oleh pemerintah, oleh penguasa, maka hendaknya kalian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kalian bersabar. Dan teruslah kalian bersabar hingga kalian meninggalkan dunia ini dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai pengikut Rasulullah alaihi salatu wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja 'ani jama'ati famata famitatuhu jahiliyah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia tidak senangi, maka hendaknya dia bersabar. Barang siapa yang meninggalkan jamaah, barang siapa yang keluar dari bai'at dari seorang penguasa negeri, maka ketika dia mati dalam keadaan demikian, matinya mati jahiliyah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ubadah bin Shamit, "Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam' wa at-tha'ah fi al-yusri wa al-usr wa al-manshat wa al-makrah wa 'ala athari 'alaina wa an la nunazi' al-amra ahlah illa an tara fihi kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan." Kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan terpaksa, dan bahkan ketika mereka merampas hak-hak rakyatnya dan tidak diperbolehkan seseorang keluar dan melakukan pemberontakan terhadapnya kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian memiliki bukti untuk kalian tunjukkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, termasuk di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah, prinsip Islam adalah senantiasa bersabar dalam menghadapi kezaliman, kekeliruan, kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Sebab apabila seseorang mengingkari penguasa dengan cara-cara yang brutal, dengan cara-cara kekerasan, apakah dengan pemberontakan ataukah membuat kekacauan dalam negeri, maka akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh salah seorang dari ulama ussalaf yang bernama Sahab bin Abdillah Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan, لا يزال الناس بخير ما أظلم السلطان والعلماء فإن أظلم هذين فقد أصلح الله دنياهم وأخرهم وإن استخفوا بهذين فقد أفسدوا دنياهم وأخرهم. Kata beliau, manusia senantiasa hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan ulama dan memuliakan umara. Apabila mereka mengagungkan keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan terhadap kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Namun apabila mereka meremehkan ulama dan mereka meremehkan umara, maka sungguh mereka telah merusak kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian untuk dibimbing dan diarahkan di atas bimbingan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، سلم جماعة جمعة رحمكم الله. أما إن دلاتكم أولي سبهين yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai tindakan pengerusakan, penghancuran dan bahkan pembunuhan di negeri-negeri kaum muslimin atau di negeri-negeri yang lainnya, maka sesungguhnya Islam berlepas diri dari segala macam perbuatan tersebut. Islam bukanlah agama terorisme. Islam tidaklah mengajarkan terorisme, dan kaum muslimin mereka bukanlah kaum teroris. Akan tetapi Islam mengajarkan rahmat bagi alam, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengatasnamakan jihad untuk melakukan berbagai macam tindakan-tindakan pengerusakan, pengoboman bunuh diri, atau melakukan tindakan-tindakan berupa penembakan dan pembunuhan yang menyebabkan terbunuhnya, bahkan di antara mereka yang terbunuh adalah dari kaum muslimin itu sendiri, ini adalah merupakan perkara-perkara yang sangat menyimpang dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan perbuatan yang menyalahgunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar jihad. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin bahwa jihad merupakan amalan yang mulia. Kaum muslimin adalah umat pemberani yang berani untuk berjihad, yang mengorbankan harta mereka dan bahkan jiwa mereka untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw, mata ala syu'batin min an-nifaq." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berjihad dan bahkan tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia mati dalam keadaan berada dalam salah satu cabang dari kemunafikan. Maka jihad merupakan amalan mulia, akan tetapi jihad memiliki syarat. Di sana ada rukun-rukun, dan di antara rukun jihad yang terpenting, di antara persyaratan jihad yang terpenting adalah mendengarkan bimbingan dan arahan para ulama dan memperhatikan al-masalih wal-mafasid, kemaslahatan demikian pula kemudaratan. Apabila menyebabkan datangnya kemudaratan yang lebih besar, maka perbuatan yang mengatasnamakan jihad pada hakikatnya adalah merupakan tindakan-tindakan teror yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apapun nama mereka, bagaimanapun penampakan mereka, apakah mereka yang disebut sebagai ISIS ataukah sebagai Al-Qaeda atau dengan nama-nama yang lainnya yang mengatasnamakan jihad untuk melakukan tindakan-tindakan pengerusakan dan pembunuhan bahkan terhadap kaum muslimin itu sendiri, ini adalah merupakan perbuatan dari kaum khawarij, dari kalangan kaum khawarij yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim walakinnahum yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah wa la in adraktuhum la'aqtulannahum qatl'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyifati kaum khawarij, sesungguhnya kalian menganggap sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat mereka, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka, demikian pula bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Secara zahir mereka nampak sebagai ahli ibadah, akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan mereka sungguh telah meninggalkan agama Allah, mereka sungguh telah meninggalkan Islam, seperti halnya anak panah yang meninggalkan sasarannya dengan begitu cepatnya ia melesat, maka demikian pula mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku mendapati mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana diperangi kaum 'Ad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada bimbingan para ulama yang mengajarkan kepada kita Islam yang sahih dan tidak mengajarkan kepada kita tindakan-tindakan pengerusakan yang menyebabkan kemudaratan lebih besar daripada manfaat yang dirasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kaum muslimin secara umum, demikian pula kepada kita sekalian yang hadir secara khusus, agar kita dibimbing dengan bimbingan Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يقيمون الكتاب والسنة. اللهم اعصمنا من الفتن والبدعة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.